وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Jamaah salat maghrib yang saya muliakan dan saya hormati, sungguh merupakan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang sangat besar kepada hamba bisa beribadah tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik, di mana dia merasa tenang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia merasa tenang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah merupakan pertanda kebaikan bagi seorang hamba. Karena itu di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, may yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyikan haraja ka'annama yas'adu fis sama. Siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala inginkan padanya petunjuk, siapa yang Allah inginkan padanya petunjuk, maka Allah Subhanahu wa taala akan lapangkan dadanya di dalam Islam. Allah berikan kelapangan di dalam dadanya dengan Islam. Maka siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kesesatan padanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan dadanya itu sesat, sempit, bagaikan dia mendaki ke atas langit. Perhatikan diri kita, ketika kita sudah bergembira dengan agama Allah Subhanahu wa taala, hati kita sudah merasa lapang untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kita sudah merasa lapang untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, ini adalah merupakan pertanda kebaikan. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan bagi hamba, dan Allah akan berikan petunjuk bagi dia di dalam kehidupannya di dunia ini, dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan petunjuk di dalam kehidupannya untuk menuju negeri akhirat. Jemaah sekalian yang saya muliakan dan saya hormati, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Beliau membawa kebaikan. Membawa kebaikan bagi hamba. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq" liyudahirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah atau Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah yang telah mengutus rasulnya bil huda wa dinil haqq, dengan huda dan din, agama yang benar. Apa tujuannya? Liyudahhirahu 'alad dini kullih. Agar Allah Subhanahu wa taala menampakkan agama ini di atas segala agama. Walau karihal musyrikun. Walaupun orang-orang yang musyrik itu membencinya. Dan di dalam ayat yang lain disebutkan di akhir ayat, dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus rasulnya. Dialah yang telah mengutus rasulnya bil huda, dengan huda dan dengan agama yang benar. Untuk menampakkan agama ini di atas segala agama. Lihat di akhir ayatnya berbeda. Di akhir ayatnya berbeda. Wa kafa billahi syahida. Dan cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai saksi terhadap perkara ini. Perhatikan makna huda. Perhatikan makna dinul haq. Dua perkara ini adalah dua perkara yang Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya. Ini firman Allah. Firman Allah. Dialah Allah yang telah mengutus siapa? Rasul. Rasulnya. Dengan apa diutus Rasul ini? Rasul ini membawa huda. Huda ini kata para ulama, menafsirkan ayat ini huda, itu adalah al-ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Wa dinil haqq, agama yang benar. Dinul haqq, itu tafsir dari ayat ini. Kebanyakan ulama tafsir mengatakan itu adalah al-amalus soleh, amalan yang soleh, amalan yang benar. Perhatikan dua perkara ini. Dengan dua perkara ini Allah SWT mengutus Rasul kita ke muka bumi. Allah utus Rasul SAW. Apa tujuannya? Membawa bil huda, dengan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Wa dinil haqq, dengan amalan yang saleh. Dua perkara ini diutus oleh Allah SWT Rasulnya. Perhatikan, Rasulnya dimaksud di sini adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika disebut dengan sendiri, dialah Allah yang mengutus Rasulahu, arsala Rasulahu, Rasulnya, ini disebut Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan Nabi kita, Nabi junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau turun, diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia dan kepada jin. Apa tujuannya? Membawa dua perkara ini. Dua perkara ini dibawa oleh beliau, yang diutus oleh Allah SWT beliau dengannya, yang diturunkan wahyu oleh Allah SWT kepadanya dengan dua perkara ini. Apa tadi? Ilmu yang bermanfaat dan amalan yang soleh. Dua perkara, perhatikan, ilmu yang bermanfaat dan amalan yang soleh diutus oleh Allah SWT Rasul kita. Kemudian perhatikan, apa tujuannya? Liyudahirahu ala dini kullih, agar Allah Subhanahu wa taala menampakkan memenangkan dari seluruh agama. Lihat dua di akhir ayat, dari dua ayat yang berbeda akhirnya. Walaupun orang musyrik membencinya jika nampak perkara ini, tapi cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai saksi, cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai saksi untuk memenangkan agamanya. Cukuplah Allah SWT sebagai saksi, walaupun orang-orang musyrik membencinya, untuk memenangkan agamanya di atas segala agama. Ingat kemenangannya dan nampaknya agama ini dengan berpijak pada dua perkara. Apa tadi? Masih ingat? Apa tadi? Masih ingat? Baru saya sebut. Apa dua perkara? Apa dua perkara? Ilmu yang bermanfaat dan amalan yang soleh. Pegang dua perkara ini. Siapa yang mengutus? Siapa yang mengutus? Allah Subhanahu wa taala pencipta kita. Apa yang dibawa oleh Rasulnya? Yang Allah pilih dua perkara, ilmu yang bermanfaat dan amalan yang saleh. Perhatikan jemaah sekalian, perkara ini. Lalu Rasulullah setelah Allah utus ke muka bumi ini untuk apa? Untuk rahmat bagi seluruh alam. Sekaligus beliau menjadi saksi atas seluruh perbuatan manusia setelah terutusnya beliau. Karena itu Allah berfirman di dalam ayat yang lain, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus engkau ya Muhammad illa, kecuali rahmatan, sebagai rahmat lil alamin, bagi seluruh alam. Ingat, Nabi diutus untuk apa? Untuk rahmat. Bagi siapa? Bagi seluruh alam. Perhatikan, kalau di depannya ditiadakan dulu, kemudian dikecualikan setelahnya, menunjukkan ini perkara yang memang itu saja tujuannya. Jelas? Perhatikan, tidaklah kami mengutus engkau ya Muhammad. Berarti apa ini? Asalnya kami tidak utus engkau, kecuali. Maka muncul pengutusan Nabi Muhammad untuk apa? Illa, kecuali, untuk apa? Rahmatan lil alamin. Untuk rahmat bagi seluruh alam. Jadi Nabi SAW itu diutus bukan untuk membuat kerusakan. Nabi SAW diutus bukan untuk membawa keberatan. Nabi SAW diutus bukan untuk menyulitkan. Tetapi beliau diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk apa? Untuk rahmat bagi seluruh alam. Rahmat ini merupakan kebaikan. Tapi ingat, Rasul diutus untuk rahmat bagi seluruh alam. Rahmat itu berpijak pada dua yang beliau bawa. Ilmu yang bermanfaat dan amalan yang soleh. Jelas sudah kaitannya? Yes. Karena itu Rasulullah SAW tidaklah setelah diutus yang beliau ke muka bumi ini, kemudian Kemudian dia diwafatkan oleh Allah SWT telah disempurnakan agama, kecuali beliau ini akan menjadi saksi atas setiap perbuatan kita. Menjadi saksi atas setiap perbuatan kita. Jelas ini? Inna arsalnaka, ya. Sungguh kami telah utus kepada kalian seorang rasul. Syahidan alaikum, sebagai saksi atas kalian. Kama arsalna ila fir'auna rasula, fa asa fir'aun rasula, fa akhadna akhda wabila. Lihat, Allah utus rasul ini. Inna arsalna ilaikum rasulan. Perhatikan firman Allah. Sungguh kami utus kepada kalian. Kalian ini yang diinginkan adalah umat Islam. Sungguh kami telah utus seorang rasul kepada kalian. Apa tujuannya? Syahidan alaikum, sebagai saksi atas kalian. Tafsir dari para ulama, syahidan alaikum, dia sebagai saksi atas perbuatan kalian setelah terutusnya beliau. Setelah terutusnya beliau. Ingat, kama sebagaimana telah diutus pula kepada Fir'aun seorang rasul. Kepada kita tadi apa? Diutus seorang rasul kan? Iya. Yeah. Apa tujuannya? Sebagai saksi atas perbuatan kita. Atas amalan kita. Atas keyakinan kita. Setelah terutusnya rasul ini, bagaimana? Sebagaimana diutus pula kepada Fir'aun seorang rasul. Fir'aun diutus kepadanya rasul. Tapi lihat Fir'aun. Lihat Fir'aun. Fa'asa Fir'aunur rasula. Fir'aun ini bermaksiat kepada rasul yang diutus kepadanya. Fa'akhadna akhda wabila. Sungguh kami siksa dia dengan siksaan yang berat. Siksaan yang pedih. Ketika dia tidak mau taat kepada rasul yang diutus kepadanya. Ingat, sama kepada kita diutus seorang rasul. Kalau kita tidak mau taat kepadanya, perhatikan akibat yang menimpa Fir'aun. Sebab Allah samakan sebagaimana kami mengutus pula kepada Fir'aun seorang rasul. Rasul diutus kepada kita sebagai saksi atas perbuatan kita. Telah diutus rasul ini membawa ilmu yang bermanfaat. Telah diutus rasul membawa ilmu yang bermanfaat. Membawa amalan yang saleh. Sehingga muncullah rahmat di muka bumi. Kebaikan muncul di muka bumi. Hilanglah kerusakan. Jauhlah kejelekan. Hilanglah kesulitan. Datanglah kebaikan. Tapi ingat, rasul telah menjadi saksi dia atas perbuatan kita. Kalau memang tidak muncul rahmat dengan Islam, tidak muncul amalan soleh dengan Islam, tidak muncul ilmu yang bermanfaat dengan Islam, pertanyakan. Ya, perhatikan perkara ini. Karena rasul diutus dengan perkara ini. Allah utus rasul kepada kita membawa ilmu yang bermanfaat, membawa amalan yang soleh. Rasul diutus kepada kita membawa rahmat bagi seluruh alam. Apa alam? Alam itu kullu ma siwallahi alam. Segala selain Allah itu disebut alam. Ya? Segala selain Allah disebut alam. Bumi alam bukan? Alam bumi. Langit alam. Malaikat alam. Rasul alam. Diri kita alam juga. Alam juga. Jelas ya? Semuanya alam. Segala selain Allah, semuanya alam. Allah pencipta kita. Yang diciptakan oleh Allah, itu semuanya alam. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengutus rasul ini untuk rahmat bagi seluruh alam. Kita lihat, setelah terutusnya rasul, kebaikan muncul pada umat. Kebaikan muncul di muka bumi. Ketenangan muncul di muka bumi. Setelah terutusnya rasul sallallahu alaihi wasallam, ketenangan muncul pada manusia yang memang mengambil apa yang dibawa oleh rasul sallallahu alaihi wasallam. Jelas ini ya? Jelas bukan? Jelas sudah? Belum jelas? Perhatikan. Yang dibawa oleh Nabi dua perkara. Ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, amalan soleh. Apa tujuannya? Supaya Allah menampakkan, memenangkan agama ini terhadap segala agama yang lainnya. Tapi ingat, dua perkara inilah Islam akan menang. Dua perkara inilah Islam akan menjadi rahmat. Dengan dua perkara inilah kita akan jauh dari perbuatan Fir'aun yang akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala tidak mau taat kepada rasul yang diutus kepadanya. Ya. Karena Rasul kita nanti menjadi saksi. Sebab segala telah diperintahkan oleh Allah, telah disampaikan oleh Rasul kepada kita. Jalan-jalan kebaikan telah disampaikan oleh Rasul kepada kita. Jalan-jalan kerusakan telah disampaikan oleh Rasul kepada kita. Tinggal kita mau ambil atau tidak. Makanya Rasul telah menjadi saksi. Menjadi saksi atas perbuatan kita, dia telah sampaikan segala perkara. Kata para sahabat, ingat sebelumnya, perhatikan. Ketika Rasul meninggal dunia, sebelum beliau meninggal dunia, apa ayat yang terakhir kali turun? Apa? Siapa yang hafal? Siapa yang hafal? Ayat terakhir yang turun, yang merupakan kebanggaan umat Islam, yang dibanggakan oleh orang-orang Yahudi. Andaikan ayat itu turun kepada kami, sungguh kami akan jadikan hari raya turunnya. Ayat itu. Ayat apa ini? Sebelum meninggalnya Rasulullah. Ini yang membuat sedih. Membuat sedih Abu Bakar. Setelah turunnya ayat ini. Apa ayatnya? Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Wa atmamtu alaikum nikmati. Wa raditu lakumul islam dina. Hafal ya. Hafal. Umat Islam wajib hafal ini. Gaya. Harus dia pahami. Hari ini kata Allah. Pada hari Jumat. Yang memang hari itu hari raya kita. Hari Jumat. Umat Islam punya 3 hari raya ya. Tidak ada selain ini hari rayanya. Idul Fitri, Idul Adha, hari Jumat. Ini hari raya tiap pekan. Hari raya kita bergembira, berkumpul. Manusia ada khutbah. Memberikan nasihat. Pada hari Jumat. Perhatikan. Hari ini kata Allah. Hari Jumat. Di mana ini? Di mana? Di Arafah. Di mana manusia berkumpul waktu itu. Dilihat kiri dan kanan sekeliling yang terlihat manusia saja, lautan manusia. Maka disitulah Rasulullah SAW diturunkan ayat ini. Pada haji terakhirnya Nabi SAW. Yang mana setelah itu ayat itu turun, Nabi SAW mengatakan, Allahumma syhad. Allahumma syhad. Ya Allah, persaksikan ini. Persaksikan ya Allah. Apa persaksikan? Bahwa beliau telah sampaikan segala perkara. Kebaikannya telah beliau sampaikan, segala perkara yang membawa pada kebaikan telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Segala perkara yang akan mendatangkan kejelekan dan membawa kerusakan telah ada larangannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau jelaskan kepada kita. Siapa yang menempuhnya? Rusak untuk dirinya, membuat kerusakan buat manusia dan alam semesta. Siapa yang mengambil jalan kebaikan? Baik dirinya untuk orang lain dan kebaikan pula untuk alam semesta. Rahmat akan terjadi pada dirinya. Rahmat pula kepada orang sekitarnya. Dan rahmat bagi seluruh alam. Kapan? Dia mengambil apa yang Nabi contohkan, Nabi tuntunkan, Nabi sampaikan dalam kebaikan. Ada semuanya. Hari ini kata Allah. Pada hari ini. Akmaltu lakum dinakum. Saya sempurnakan untuk kalian, agama kalian ini. Siapa yang sempurnakan? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang punya agama. Allah yang utus Rasul. Maka Allah sempurnakan agama ini. Allah sendiri yang sempurnakan. Cukuplah ini pengutusan Rasul. Semua telah lengkap dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk rahmat bagi seluruh alam. Makanya Nabi menjadi saksi nanti. Di akhirat. Terhadap umatnya. Hari ini kata Allah. Saya telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum nikmati. Saya telah cukupkan atas kalian nikmatku. Wa raditu lakumul Islam madina. Dan saya ridai Islam itu menjadi agama bagi kalian. 3 perkara. Allah sempurnakan, Allah cukupkan nikmat dengannya, dan Allah ridai Islam ini. Maka disinilah letak kesempurnaan. Ketika orang seorang hamba ingin mencari kesempurnaan, maka kembali kepada Islam. Ambil yang dibawa oleh Nabi Rasulullah. Jika ingin mencari kebaikan atau untuk memperbaiki kerusakan, tidak ada jalan kecuali kembali kepada Islam. Apa yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab di sini telah sempurna semuanya kebaikannya. Jalannya telah sempurna, tidak perlu lagi mencari selainnya. Allah cukupkan nikmat di sini tempatnya. Siapa yang tidak merasakan nikmat, kembali kepada Islam. Apa yang dibawa oleh Rasul, ini akan memberikan kenikmatan bagi dia. memberikan kenikmatan kepada alam semesta. Disinilah letak keridaan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Rasul akan menjadi saksi terhadap perkara ini nantinya. Rasul akan menjadi saksi. Karena itu lihat, ketika beliau masih hidup, sebelum beliau meninggal, ketika Allah turunkan ayat terakhir ini, Allahumma ashhad. Iya, setelah itu, sebelumnya beliau katakan kepada para sahabatnya, hal ballagtu? Hal ballagtu? Hal ballagtu? Bukankah saya telah sampaikan? Bukankah saya telah sampaikan? Iya. Maka setelah itu pun para sahabat mengatakan iya. Maka Rasul pun persaksikan kepada Allah, Allahumma ashhad. Ya Allah, persaksikan ini. Saya telah sampaikan semuanya. Sempurna agama. Rahmat bagi seluruh alam. Kebaikan akan muncul. Islam akan dimenangkan dari seluruh agama. Rahmat Allah di sini tempatnya. Ya? Rahmat Allah. Apa itu rahmat? Kebaikan. Kalau seorang ibu dikatakan, oh dia rahmati anaknya. Berarti apa ini? Hah? Dia berbuat baik, sayang. Ya? Marah pun dia tidak dimarahi anaknya. Kenapa? Dia merahmati anaknya. Dia merahmati anaknya. Itu lihat binatang merahmati anaknya. Dia tutup, walaupun dia kehujanan, anaknya taruh di bawah sayapnya. Merahmati. Berbuat baik. Ya. Ini rahmat. Di dalam Islam ini tempatnya. Nabi diutus untuk rahmat ini tadi. Membawa kebaikan atau keburukan? Hah? Kebaikan atau keburukan? Kebaikan. Lalu muncul pertanyaan. Kenapa ada Islam jadi teroris, Pak? Hah? Kenapa ada ISIS? Itu kan menyembelih orang. Dalam Islam tidak ada menyembelih orang, kan? Yang disembelih itu apa? Binatang, kan? Menyembelih binatang saja, itu tidak sembarangan, kan? Kata Rasulullah, idza dzabhtum fa ahsin dzibhah. Jika kalian menyembelih, sembelih dengan cara yang baik binatang. Tidak boleh juga putus lehernya. Ini kenapa manusia kok disembelih? Katanya ingin mendirikan Islam. Katanya ini Islam, ajaran Islam. Pernahkah Nabi menyembelih? Pernah tidak? Pernah Abu Bakar menyembelih? Pernah atau tidak? Dalam sejarah? Hah? Siapa yang lebih baik? Ini rahmat, jemaah sekalian. Dalam perang saja Nabi. Dalam perang saja Nabi, orang tua tidak boleh dibunuh. Anak-anak tidak boleh dibunuh. Perempuan tidak boleh dibunuh. Rumah-rumah tidak boleh dihancurkan. Pohon-pohon tidak boleh ditebang. Yang melawan saja dibunuh. Selesai. Iya. Kalau dia menyerah, tidak boleh dibunuh. Kalau dia lari, tidak boleh dikejar. Kalau dia sudah kalah. Islam. Itu rahmat Islam, walaupun dalam perang. Kalau mau menyerang pun tidak sembarangan diserang. Tapi tunggu dulu subuh, kata Nabi. Kalau tidak ada suara azan, baru serang. Kalau ada suara azan, jangan diserang. Itu pun perhatikan dulu. Banyak tidak situ anak-anak kecil, perempuan. Iya, rumah-rumah penduduk yang tidak berdosa. Ini rahmat Islam. Disinilah letak kekalahan umat Islam ini sendiri. Kerusakan umat Islam ketika mereka tidak kembali kepada agamanya. Disinilah Nabi SAW sebutkan kerusakan umat Islam berpijak pada dua perkara. Berpijak pada dua perkara. Perhatikan dalam hadis Tauban, Rasulullah SAW bersabda, "Idza tabayantum bil ina wa akhadtum asnamal baqar wa raditum biz zara wa ridib min zara wa taraktum jihad, sallallahu alaikum dullan la yanziuhu hatta tarji'u ila dinikum." Jika kalian sudah berjual beli dengan cara riba, jual beli riba. Kemudian kalian sudah sibuk dengan peternakan. Peternakan. Kalian juga sudah ridho dengan pertanian kalian. Kemudian kalian tinggalkan jihad. Sallallahu alaikum dullan. Allah akan timpakan kepada kalian kehinaan. Kepada umat Islam. Dan Allah tidak akan angkat ini kehinaan dari kalian. Dari umat Islam. Hatta tarji'u ila dinikum. Sampai kalian kembali kepada agama kalian. Perhatikan. Perhatikan ini. Sebelumnya ada hadis sebelumnya. Kata Rasulullah SAW, umat Islam itu hampir-hampir saja umat Islam ini diperebutkan oleh umat-umat selain Islam. Perhatikan ini kalimat. Yusakul umam. Hampir-hampir saja umat-umat selain Islam ini memperebutkan umat Islam. Bagaimana mereka memperebutkan? sebagaimana diperebutkannya makanan di atas tempat makan. Orang kelaparan, lihat makanan, berebut itu. Apalagi kalau jatahnya tidak cukup. Cuma 10 biji ini donat. Orangnya 50 orang. Terlambat kita ini berebut. Yeah. Umat Islam seperti ini. Diperebutkan. Sekarang tadi diperebutkan apa? Kuenya sedikit. Hampir-hampir umat Islam yang diperebutkan oleh umat-umat selain Islam. Para sahabat juga berpikirnya sedikit. Maka mereka bertanya. Anahnu qillatun yaumaid? Apakah kami pada waktu itu sedikit ya Rasulullah? Kata Rasulullah, tidak. Bal antum katsirun walakin gusa kagusa'is sail. Kagusa'is sail. Bahkan kata Nabi, kalian pada waktu itu diperebutkan oleh umat-umat selain Islam, jumlah kalian banyak. Banyak jumlah kalian. Akan tetapi, kalian itu banyaknya kalian hanyalah bagian buih saja. Buih di air yang mengalir. Tahu buih? Ngerti buih? Tidak paham? Siapa yang pernah mencuci sini pakai rinso? Hah? Katanya kalau pakai daya lebih banyak busanya. Ah, itu dia busa. Busa itu buih, ya? Yeah? Diaduk, muncul kluk kluk kluk. Apa namanya itu? Hah? Itu buih itu. Bagaimana buih kalau dibiarkan hilang tidak? Dipukul gini pluk, meledak dia, habis. Tidak punya kekuatan sama sekali. Walaupun dengan hanya angin yang lembek saja tiup, meledak juga. Makanya kata Rasulullah, kalian ini bahkan kalian banyak pada waktu itu, akan tetapi banyaknya kalian hanyalah bagaikan buih di air yang mengalir. Lihat air mengalir ya. Maka muncul buih-buih di situ. Tidak punya guna. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan timpakan kepada kalian penyakit alwahan. Atau sebelumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan cabut rasa takut dari dada-dada musuh kalian. Musuh umat Islam tidak akan merasa gentar terhadap umat Islam. Padahal umat Islam di zaman Nabi itu betul-betul gentar. Kata Nabi Rasulullah, saya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekhususan yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelum saya. Apa yang diberikan kepada Nabi? Di antaranya kata beliau, nusirtu birra'ab. Saya ditolong dengan ar-ra'ab. Gentar musuh dalam perjalanan masyirota syahrin. Perjalanan satu bulan perjalanan. Mau menyerang musuh, musuh itu sudah gentar duluan. Ini kekuatan yang Allah tanamkan kepada umat Islam. Sehingga gentar umat-umat di luar Islam pada waktu itu. Ini kekuatan. Tapi ketika seperti ini, kata Rasulullah, Allah akan cabut rasa takut dari dada-dada musuh kalian. Kemudian yang kedua, Allah SWT akan timpakan kepada kalian penyakit alwahan. Maka para sahabat bertanya, wa malwahan ya Rasulullah, apa itu alwahan? Kata beliau, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Cinta dunia dan takut mati. Ini penyakit umat Islam ini. Ketika dia cinta dunia, ketika dia takut mati, maka Allah SWT akan timpakan kepada kalian, apa tadi? Musuh tidak takut kepada kalian. Walaupun banyak jumlah kita. Diperebutkan oleh umat. Umat ini memperebutkan untuk apa? Memperebutkan untuk menghancurkan kita. Untuk menghancurkan kita. Dihancurkan dari sisi pikirannya. Dihancurkan dari sisi akidahnya. Keyakinannya. Dihancurkan dari sisi berpakaiannya. Dihancurkan dari sisi beramalnya. Beribadahnya. Dijauhkan dari agama rahmat yang dibawa oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam, ilmu yang bermanfaat dan amalan soleh, kita dijauhkan dari perkara ini. Dirusak pikiran kita dengan perkara yang kita disibukkan di luar dari amalan soleh, di luar dari ilmu yang bermanfaat. Maka bukan rahmat yang kita dapatkan, tetapi kehancuran yang kita dapatkan. Makanya, lihat umat Islam yang diperebutkan ya. Jumlahnya sedikit atau banyak? Sedikit. Kalau donat tadi ya, 10 donat, orangnya 50, berebut dia. Tapi umat Islam tidak begitu. Kata Nabi, bahkan kalian pada waktu itu banyak. Hanya banyaknya kalian itu tidak punya kekuatan. Bagaikan buih di air yang mengalir. Apa sebab penyakitnya? Dicabut juga rasa takut dari dada-dada musuh kita. Apa penyakitnya? Dua penyakitnya. Cinta dunia dan takut mati. Makanya obatnya disebutkan dalam hadis, tauban tadi. Apa tadi? jika kalian sudah berjual beli dengan cara riba. Sekarang saya tanya, orang berjual beli dengan cara riba itu apa tujuannya? Supaya cepat kaya. Ya? Supaya cepat kaya, banyak uangnya. Masa kita kalau tidak kena riba, gimana caranya? Lambat usaha, lambat. Di situ rahmat Allah tercabut. Jual beli dengan cara riba. Satu, sibuk dengan peternakan. Dua, ridho dengan pertanian. Tiga, ini lambang apa ini? Lambang apa ini? Dikejar? Lambang cinta dunia. Inilah tadi penyakit wahan. Apa penyakit wahan? Cinta dunia dan takut mati. Ini Nabi sebutkan ya. Cinta dunia ini dan berjual beli cara riba. Kemudian dari peternakannya, sibuk dengan peternakan. Kemudian ridho dengan pertanian. Perhatikan ini. Maka setelah itu Nabi menyebutkan wataraktumul jihad. Kalian tinggalkan jihad. Orang takut berjihad itu karena apa? Takut mati. Di zaman Nabi, orang-orang munafik itu penakut. Kalau berjihad takut dia mati, di belakang saja dia. Tapi kalau kor-kor, di depan dia, Nabi begini-begini, dituduh kejelekan. Di belakang, kalau perang Nabi, Nabi di depan dengan sahabatnya, dia di belakang melarikan diri. Karena takut mati. Ya? Takut mati. Begini sifatnya orang munafik. Sekarang, dia meninggalkan jihad karena apa ini? Karena takut mati. Inilah dua perkara ini, penyakit al-wahan. Kalau dia sudah kena dua ini, apa kata Rasulullah? Sallallahu alaikum dullan. Allah SWT akan timpakan kepada kalian kehinaan. Umat Islam dihinakan. Iya. Yeah. Dihinakan umat Islam. Tidak punya pamor. Tidak punya kekuatan. Mudah dipalingkan pikirannya. Perhatikan. Hanya dengan berita saja sudah gentar umat Islam. Ciut. Tidak ada pamor. Tidak ada kekuatan. Lihat, Allah akan timpakan kepada kalian kehinaan. Sedih hati kita jemaah sekalian. Umat Islam dihinakan. Lihat. Kalau dia sudah cinta dunia dan takut mati. Ini penyakit al-wahan ini. Tetapi Nabi SAW memberikan obatnya kepada kita. Apa obatnya? Supaya kita mulia. Apa obatnya supaya kita ditakuti musuh? Supaya agama ini liyadhahirahu ala dini kullih. Untuk menampakkan, memenangkan agama ini dari seluruh agama. Apa kuncinya? Lihat. Hatta tarji'u ila dinikum, kata Nabi. Dan kehinaan ini tidak akan dicabut oleh Allah, diangkat oleh Allah. Sampai kalian kembali kepada agama kalian. Kembali kepada apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kunci. Kunci kehebatan umat Islam seperti Nabi dan para sahabatnya. Ditolong dengan perjalanan satu bulan takut musuh. Satu bulan perjalanan musuh sudah gentar. Iya. Yeah. Karena itu seorang hamba, jika semakin kuat keimanannya, semakin kuat keberaniannya. Semakin melemah keimanannya, semakin ciut juga dia. Tidak punya keberanian. Tidak punya keberanian. Pakaian Islam saja tidak berani dia. Nanti dikatakan orang alim. Tapi kalau buka paha, tidak apa-apa. Kan dilihat itu orang Amerika juga begitu. Ciuman di tengah jalan dari tegur. Ya, kamu juga bikin anak di samping pisang sana. Dari tegur, karena itu bukan umat Islam. Dihinakanlah kita. Perempuan-perempuan dihinakan. Kenapa? Ya, karena berpaling dari agama. Kapan Allah angkat kita, dimuliakan kita? Hatta tarji'u ila dinikum. Sampai kalian kembali kepada agama kalian. Disinilah kita akan dimuliakan. Seorang hamba kembali kepada agamanya, mempelajari, beramal dengannya. Dia dimuliakan. Perempuan kembali kepada agamanya, diamalkan dalam dirinya. Dia dimuliakan. Tidak dihinakan. Lihat umat sebelum kita dihinakan kan? Perempuan hanya dijadikan pemuas nafsu. Hidup-hidup perempuan dikubur. Perempuan hanya kalau dia sudah haid, datang haidnya dikurung, di penjara. Ya, ini bagian sebagian agama yang lain. Kalau agama yang lain tetap istrinya digauli terus walaupun haid, setengah mati kesakitan. Ya, tapi datang umat Islam tidak. Orang yang haid tetap bergaul dengan cara yang baik. Silakan dia lakukan bersama istrinya kecuali yang satu itu. Ya, jangan jatuhkan ember ke dalam sumur, itu dihindarkan. Tapi kalau diusap-usap sumurnya, cantik sekali. Tidak apa, boleh, boleh. Ya, jelas ini, boleh. Islam memuliakan. Kapan ini? Dia kembali kepada agamanya. Ingat, kembali kepada agama dengan dua perkara tadi yang dibawa oleh Nabi. Apa tadi? Nabi diutus dengan ilmu yang bermanfaat dan amalan yang saleh. Tapi jangan salah paham. Tadi Nabi sebutkan apa? Sebab kerendahan umat Islam. Kenapa? Cinta dunia dan takut mati. Dia cinta dunia karena dia beramal, berjual beli, tidak punya ilmu agama. Tidak ada ilmu yang bermanfaat sehingga amalannya bukan amalan yang saleh. Ya. Dia beternak juga, tidak ada zakat dia keluarkan dan lain sebagainya. Dia bertani juga dan dia meninggalkan jihad. Maka muncullah bisikan syaitan, kalau kamu ingin mulia, lakukanlah jihad. Tapi dia berbuat jahat. Jihad bikin sendiri. Jihad bikin sendiri. Tidak ada jihad di masanya, dia bikin sendiri jihad. Jihad ngebom sana, jihad ngebom sini, jihad sembelih sana, jihad sembelih sini. Mendingan kita jadi ISIS. Enak. Digaji. Iya. Kan begitu ya? Ini bukan jihad ya, jahat. Sebab jihad di dalam Islam itu punya ilmu, didasari ilmu yang bermanfaat, punya aturan. Di sini agama akan menjadi rahmat. Bukan sebarang perangi saja. Ini perang sesama umat Islam. Sesama umat Islam saling gontok-gontokan. Presidennya didemo terus. Di zaman Nabi tidak ada orang demo Nabi. Ya, itu dilarang dalam Islam. Karena itu kalau kita ingin mendapatkan rahmat, diangkat, dimuliakan kita ini, hatta tarji'u ila dinikum, kata Nabi, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Sampai kalian kembali kepada agama kalian, disinilah letak rahmat akan tersebar di muka bumi. Rahmat akan tersebar di muka bumi. Kehinaan akan diangkat. Dan kita akan dimenangkan dari seluruh agama. Walaupun orang-orang musyrik membencinya. Tapi cukuplah Allah sebagai saksi. Apa kuncinya? Kembali kepada dua perkara jemaah sekalian. Ilmu yang bermanfaat dan amalan yang saleh. Dan itu setiap yang dibawa oleh Nabi SAW itulah ilmu yang bermanfaat. Apa maknanya ilmu bermanfaat? Ilmu yang kalau dia pelajari, itu akan memberikan manfaat. Apa manfaatnya? Terwujud dalam amalannya, menjadilah amalan yang saleh. Amalan yang saleh tidak akan terwujud kecuali dengan ilmu yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia sholat, ambil ilmu yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia amalkan ilmu tersebut, sholat dia sebagaimana Nabi perintahkan. Allah perintahkan dalam Al-Quran, akimis sholat, tegakkanlah sholat. Irka'u ma'arraki'in, ruku'lah kalian bersama orang-orang yang ruku. Perintahkan untuk bersama-sama itu sholat, berjamaah. Kemudian Nabi juga bersabda, apa kata beliau? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian, sebagaimana kalian melihat aku sholat. Sholat sebagaimana ilmu yang bermanfaat. Kita ambil ilmu ini, kita pelajari. Setelah itu kita beramal sebagaimana Nabi sholat. Allah perintahkan dalam Al-Quran, sholat itu bersama-sama, berjamaah. Maka inilah amalan sholih. Ya? Jelas ini? Inilah amalan sholih. Akan diterima amalannya. Akan nampak kebaikan di muka bumi ketika umat Islam nampak bersegera. Yang laki-laki semuanya berjamaah di masjid, nampak kekuatan Islam. Di sini nampak rahmat. Saling bersatu. Tidak berpecah. Nampak kebaikan. Tidak bikin masjid masing-masing. Kalau orang datang di pel masjidnya, tidak ada seperti itu umat Islam zaman Nabi. Semua orang sama. Salat berjamaah di masjid Nabi. Perhatikan. Demikian pula Nabi perintahkan kepada kita. Kata beliau, khudu anni manasikakum. Ambillah oleh kalian cara manasik hajiku. Bagaimana cara Nabi haji? Begitu kita lakukan. Jangan berhaji ke tempat lain, tapi di Mekah sana tempatnya haji. Bahkan kata Nabi, al-hijjul. Haji itu kata di mana kata beliau? Arafah. Di Arafah itu intinya haji. Pusatnya haji itu terakhir di Arafah. Tidak ada di tempat lain. Jelasnya bukan di Iran sana. Tidak ada. Di sini kemuliaan Islam. Ambillah ilmu yang dibawa oleh Nabi SAW. Lihat di mana Nabi beramal. Di mana Nabi sholat? Di masjid. Di mana Nabi berhaji? Di Mekah. Di mana Nabi wukuf? Di mana Nabi wukuf? Di Arafah. Jelas ya? Bagaimana Nabi berjihad? Punya aturan. Orang yang berjihad, itu merupakan rahmat. Jihad merupakan rahmat, punya aturan. Satu syaratnya. Punya pemimpin negara. Ya? Dua syaratnya. Punya wilayah. kekuasaan. Tiga syaratnya, punya royah. Apa itu royah? Bendera. Artinya kalau dia punya bendera, punya kekuatan. Kekuatan bukan hanya samar-samar kekuatan, tapi memang kekuatan yang sebenarnya. Ah, seperti kita Indonesia contohnya ya. Punya presiden tidak? Punya presiden. Punya kekuasaan? Punya. Negara Indonesia. Punya kekuatan? Punya kekuatan. Ada TNI-nya, berbagai macam, atas, bawah, darat. Ada juga polisinya. Banyak sekali kekuatan kita. Ini baru namanya apa? Nah, kalau presiden kita mengajak kita perang, ayo kita serang misalnya Amerika. Tapi jangan macam-macam ya. Bukan saya perintahkan. Maksudnya begitu. Kalau misalnya presiden kita serang sana, nah ini baru jihad. Punya aturan. Tapi kalau dia punya pemimpin sendiri, negaranya kok di bawah tanah? Iya, sembunyi-sembunyi. Nggak punya kekuatan-kekuatannya juga, curi-curi senjata. Ini bukan kekuatan seperti ini. Jelas ya? Islam itu punya ilmu yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat Nabi, siapa Nabi? Pemimpin negara. Nabi perang punya aturan. Nabi punya kekuatan. Nabi yang pimpin untuk pergi berperang. Para sahabat tidak ada yang berperang sendiri di zaman Nabi. Jelas ya? Disinilah ilmu yang bermanfaat mengambil dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terwujud dalam amalan, itulah amalan yang saleh. Amalan yang diterima, amalan yang baik. Bukan yang tidak baik. Allah tidak akan menerima amalan yang tidak baik. Inna Allah tayyibun la yaqabalu illa tayyiban. Sesungguhnya Allah maha baik. Dan Allah tidak akan menerima kecuali yang baik-baik saja. Sinilah inti kekuatan umat Islam pada dua perkara ini. Inti kekuatan umat Islam pada dua perkara ini. Satu, ilmu yang bermanfaat. Disinilah tugas kita untuk belajar. Maka siapa yang mempelajari agama dengan benar, ini kekuatan umat Islam. Dan bagi orang-orang yang mampu untuk mengajar, maka sebarkan ilmu agama. Jangan cari sesuatu dengannya. Tapi, ikhlaskan menyebarkan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala agar manusia itu beramal dengan baik. Meneruskan pemikiran. Dengan ilmu agama yang benar akan lurus pikiran. Kita sebut tadi ya, Nabi SAW diutus dengan ilmu yang bermanfaat, semua akan menjadi mudah. Ya, kebaikan akan muncul, rahmat akan turun, kemudahan akan datang. Bukan mempersulit. Sebab Islam itu datang untuk membawa kebaikan. Atau menyempurnakan kebaikan yang telah ada. Ini Islam ya. Membawa maslahat, kebaikan bagi umat. Atau menyempurnakan kebaikan yang telah ada. Maka di sini ada perintah-perintah dalam Islam. Apa yang diperintahkan dalam Islam? Itu ingat kuncinya, dia akan membawa kepada kebaikan atau dia menyempurnakan kebaikan yang telah ada. Ini sifat Islam. Jelas ini? Ini sifat Islam. Dan Islam itu tidaklah melarang suatu perkara. Islam itu datang untuk menghilangkan kejelekan. Atau paling tidak untuk memperkecil kejelekan tersebut. Ini Islam. Ingat ya? Ini Islam. Di mana Islam berpijak, datang Islam, maka dia akan menghilangkan kejelekan di situ. Dia akan mendatangkan kebaikan atau menyempurnakan kebaikan yang memang sudah ada. Islam datang di tempat keburukan, dia akan menghilangkan keburukan atau paling tidak dia memperkecil keburukan tersebut. Karena itu kata Ibnu Qayyim, apabila ilmu agama ini tersebar di satu tempat, di satu daerah, maka di situ akan tersebar kebaikan dan akan mengecil kejelekan. Apabila ilmu agama itu tidak tersebar di satu tempat, tertutup di satu tempat, maka akan tersebar kejelekan dan akan mengecil kebaikan. Nampak seperti ini. Karena itu Rasulullah SAW memberikan kunci kebaikan itu dengan apa yang beliau bawa. May yuridillahu bihi khairan yufakkihu fiddin. Siapa saja yang Allah SWT inginkan padanya kebaikan, maka Allah SWT akan pahamkan dia di dalam agama. Akan pahamkan dia di dalam agama. Siapa yang Allah inginkan padanya kebaikan? Perhatikan siapa? Ini mencakup siapapun dia. Umum. Ya? Jangan berkecil hati. Saya bukan darah biru, Pak. Bagaimana saya bisa melihat? Tidak. Islam tidak pandang seperti itu. Tapi Islam pandang siapapun dia. Yang Allah inginkan padanya kebaikan. Mencakup kebaikan seluruh jenis kebaikan. Rahmat bagi seluruh alam. Kebaikan untuk dirinya pribadi. Kebaikan untuk dia bertetangga. Kebaikan dia untuk berkeluarga. Kebaikan untuk negaranya, kebaikan dia di alam kubur setelah meninggal, kebaikan dia di negeri akhirat, ketika dihisab, ditimbang amalannya, ketika dia di melewati sirat, dia menuju surga, kebaikan bagi dia. Siapa yang Allah inginkan padanya kebaikan? Apa kuncinya? Apa kuncinya? Yufaqihu fid din. Allah akan faqihkan dia di dalam agama. Faqih itu artinya pemahaman. Dia akan betul-betul memahami ilmu agama. Ingat ilmu agama yang dibawa oleh Nabi tadi, ilmu yang bermanfaat. Sifatnya ilmu ini memberikan manfaat kepada dia. Ketika dia pelajari ilmu ini, menjadi keyakinan bagi dia, menyebabkan tenang hatinya. Ya? Ilmu yang bermanfaat, ketika dia pelajari, membuat tenang hatinya. Membuat tenang hatinya. Akhirnya dia wujudkan dalam bentuk amalannya, menjadilah amalan yang saleh. Maka siapa yang memiliki dua perkara ini, ilmu yang bermanfaat dan amalan saleh, Allah berikan kebaikan dalam kehidupannya, rahmat akan turun kepada dia. Karena itu Allah berfirman, "Man amila salihan min dzakarin aw unta wa huwa mu'minun falanuhyiyannahum hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Berapa menit lagi? 5 menit. 5 menit ya. Baik. Perhatikan. Perhatikan firman Allah. Siapa saja yang beramal dengan amalan yang saleh, dia laki-laki atau dia perempuan, tidak dibedakan. Siapa saja yang beramal dengan amalan yang saleh, dia laki-laki atau dia perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia beriman. Berarti yang dua perkara, siapa yang beramal dengan amalan yang saleh disebut apa dulu? Amalan saleh. Laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia beriman. Apa keimanan di sini? Apa keimanan? Ilmu yang bermanfaat. Sebab keimanan yang muncul dalam dirinya itu diasari ilmu yang bermanfaat, muncul keimanan. Itulah dia bisa beramal dengan amalan yang saleh. Lihat balasan dari Allah dengan dua perkara ini, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Sungguh betul-betul pasti kami akan berikan kepada dia kehidupan yang baik. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kami akan berikan kepada dia balasan dengan sebaik-baik balasan, bima kanu ya'malun, dengan apa yang dia perbuat, dia amalkan. Ingat ya, kunci kebaikan dua perkara ini, ilmu yang bermanfaat dan amalan saleh. Dengan ilmu yang bermanfaat, orang akan benar dalam berpikir. Bagaimana dia berpikir yang benar? Sebab sekarang kerusakan umat berpatok pada tiga perkara. Hati-hati, kerusakan yang terjadi di muka bumi berpatok pada tiga perkara pada umat Islam. Satu, pikiran menjauhkan dari ilmu dan ulamanya. Kapan sudah orang jauh dari ilmu? Ini ilmu yang bermanfaat di bawah Nabi. Jauh dari ulamanya yang mengajarkan ilmu, maka ini pokok pertama yang menghancurkan umat. Pokok pertama yang menghancurkan umat, muncullah kesesatan. Ya, Syiah merajalela karena orang tidak paham. Dikira Islam enak-enak. Ada nikah mut'ahnya katanya. Oh, enak. Nikah mut'ah. Alasan supaya berzina. Ya? Dua, kerusakan dua, dijauhkan umat dari pemimpinnya. Diberikan iming-iming kerusakan umat, demo, demo. Tidak ada kepercayaan kepada pemerintah. Padahal di zaman Nabi SAW harus taat kepada penguasa. Rasulullah SAW, Allah berfirman dalam Al-Quran, "Ya ayyuhalladzina amanu, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum." Wahai orang yang beriman, ini wujud keimanan ini. Dipanggil dengan keiman. Wahai orang beriman, taatlah kalian kepada Allah. Taatlah kalian kepada Rasul. Dan taatlah kalian kepada pemimpin kalian. Ulil amr itu dua. Kepada ulama dan kepada penguasa kita. Rasulullah juga bersabda, sesungguhnya pemimpin, sultan, billah fil ard, itu naungan Allah di muka bumi. Naungan Allah, teduhan Allah di muka bumi. Wa man akramahu akramahullahu yaumal qiyamah. Wa man ahanahu ahanahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang memuliakan pemimpinnya di muka bumi ini, Allah akan muliakan dia di akhirat, hari kiamat. Siapa yang menghinakan penguasanya, Allah akan hinakan dia di negeri akhirat. Ini kerusakan kedua. Kapan orang sudah berpikiran buruk kepada penguasanya? Bensin mau naik besok. Mau naik besok. 1000 saja naiknya. Tapi orang miskin disantuni. Wuh, demo. Ini kurang-kurang akalnya ini. Demo. Kata Pak Yusuf Kalla, biarkan saja demo. Begitu memang umat Indonesia itu. Nanti lama-lama diam sendiri di itu. Memang betul juga. Nanti kalau saya dapat bantuan, terlambat saya dapat bantuan. Begitu dia. Begitu memang. Ya, tidak ini. Mengaku sajalah. Ya, mengaku saja. Tidak usah malu-malu. Ya, sebab ini memang kerusakan. Harus diperbaiki. Ya. Paham ya? Lihat ini yang kedua. Ini yang kedua ini. Kerusakannya. Yang ketiga, kalau sudah begini, sudah dia jauh dari ilmu. Sudah jauh dari ulamanya. Tidak mau belajar lagi. Tidak paham ilmu agama, tapi atas nama agama. Muncullah pengeboman. Kenapa ini? Diiming-imingi saja. Kalau kamu ikut ini ngebom bunuh diri kamu, bidadari sudah menunggu kamu. Kamu tuh pengantin. Siap diantar dengan mobil ber-AC. Bom itulah mobil ber-AC-nya. Istri kamu siap menunggu di kamar. Wah, cantiknya bidadari. ISIS juga begitu. Kalau berdiri kita ini ada imamnya nanti. Iming-iming ya. Karena tidak punya ilmu dia. Rusak akalnya sudah. Tidak kembali kepada ulama yang berilmu. Tidak bertanya. Tapi dengan otaknya sendiri berpikir. Rusak pikiran. Yang kedua rusak kepada penguasa. Munculkan kebencian. Kapan dia sudah benci? Tunggu. Kapan dia sudah benci? Apapun yang dilakukan oleh pemerintahnya tidak akan dia percaya itu. Tidak akan muncul kebaikan. Sementara kebaikan umat dengan adanya penguasa. Karena itu sebagian ulama zaman dulu mengatakan, satu hari tidak punya penguasa, itu lebih baik 60 tahun kita dipimpin oleh penguasa yang zalim, daripada satu hari tidak punya penguasa. Sebab Rasulullah sebutkan apa tadi? Sebab apa tadi? Kalau tidak ada penguasa, kekacauan terjadi. Karena itu kapan sudah rusak pikiran umat, benci kepada penguasanya, duduk-duduk ngopi-ngopi, memang Pak SBY tidak tahu juga, oh Pak SBY sudah hilang sekarang, Pak Jokowi lagi, memang Pak Jokowi itu modelnya lain-lain, kenapa dia kurus ya, kalau Pak SBY itu gemuk ya, memang ya. Ini tidak sengaja, nanti itu sana lagi beritanya, sana lagi beritanya, aduh kita demo saja supaya ini bensin turun. Bensin turun jamaah sekalian tidak juga memperbaiki kehidupan kalian. Bensin turun tidak menyebabkan juga kalian masuk ke dalam surga. Tapi ingat, kalian kembali kepada agama kalian, taati penguasa, kebaikan akan banyak muncul. Rahmat Allah SWT akan turun kepada kalian. Ingat, ilmu bermanfaat, amalan saleh. Di sini Rasul menjadi rahmat bagi seluruh alam. Ya, bagi seluruh alam. Yang ketiga, ini setelah orang rusak dua ini, munculkanlah pemikiran-pemikiran kekafiran. Memang kafir penguasa kita. Ah, kalau sudah dia memiliki pemikiran, selain kelompok kita kafir, selain kelompok kita kafir, sudah. Siap sudah itu? Siap sudah? Apa yang siap? Kita bikin kelompok bom sana. Kita bikin kelompok, dirikan syarif Islam. Sudah muncullah kerusakan-kerusakan. Kenapa? Karena semua orang dianggap kafir selain kelompoknya. Ini tiga perkara pokok ya, menghancurkan umat. Maka kunci dari kebaikannya, kembali kepada Rasul yang diutus oleh Allah SWT. Dengan apa tadi? Ilmu yang bermanfaat dan amalan yang soleh. Di sinilah jemaah sekalian. Kerja keras, kita kerja keras. Saling bahu-membahu, saling bantu-membantu. Yang punya kekuasaan, bantu dengan kekuasaannya agar ilmu agama ini tersebar. Yang punya uangnya, bantu dengan hartanya bagaimana ilmu ini bisa tersebar. Yang punya tenaganya, bantu dengan tenaganya bagaimana ilmu bisa tersebar. Yang punya ilmunya, ikhlaskan dirinya untuk berdakwah, mengajak manusia, mengajari manusia. Agar dia paham bagaimana cara menyembah Allah yang benar. Bagaimana lurus pikirannya mengikuti Rasul. Sehingga rahmat turun di muka bumi. Kebaikan sini letak kebaikan ini. Ilmu yang bermanfaat dan amalan soleh. Kunci segala kebaikan. Di sini letak umat Islam akan dimuliakan. Aqulu qawli hadza. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup ya. Jangan masuk kamar.